Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan tilawah dari imam kita pada salat subuh ini. Beberapa hal yang terkait dengan yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah, dari hisab, dari diberinya kitab catatan amalan. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beriman dengan yaumul akhir artinya mengimani juga dengan seluruh peristiwa yang terjadi nanti di yaumul qiyamah, dan mengimani hari akhir termasuk mengimani dengan hal yang ghaib, mempercayai dengan hal-hal yang kita saat ini belum melihatnya. Dan diantara sifat al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang ghaib yang mata kita saat ini belum bisa melihatnya, namun kita percaya, kita yakin dengan seluruh berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita tidak percaya dengan berita Allah dan Rasulnya, padahal Allah adalah asdaqul qailin, wa man ahsanu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita percaya dengan ucapan seorang pakar, seorang ahli, kita percaya dengan misalnya berita tentang ekonomi dari seorang pakar ekonomi, yaitu seorang ekonom, atau kita percaya dengan masalah medis dari seorang dokter spesialis, tentu kita percaya dengan berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, sini saya akan menyampaikan sebuah faedah terkait dengan sifat yang tercela yang harus setiap muslim membersihkan hatinya, membersihkan dirinya dari sifat tersebut. Itu sifat al-hasad. Apa itu al-hasad? Al-hasad huwa tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Hasad adalah seorang menginginkan nikmat yang ada pada orang lain ini hilang. Hasad adalah menginginkan, mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain itu lenyap. Nikmat itu ada dua macam, ada nikmatun diniyah, ada nikmatun dunyawiyah. Nikmat terkait dengan posisi dalam agama dan nikmat terkait dengan masalah kebendaan, keduniawiyahan. Bisa jadi ada seorang diberi oleh Allah posisi yang bagus dari sisi agama. Dia mendapatkan penerimaan dari masyarakat, ya, karena akhlaknya yang baik, ya, ilmu yang dia tebarkan, kebaikannya dia berikan kepada masyarakat, sehingga orang tadi dihormati, orang tadi dimuliakan. Mungkin ada orang yang hasad kepada dia, yang iri ingin menghilangkan nikmat yang ada pada dia dengan menebarkan berita-berita yang tidak sedap terhadap orang tersebut. Misalnya disebutkan masa lalu orang tadi, ya, orang ini aslinya orang yang jelek, orangnya seperti ini, dulu seorang pencuri, ya, ini hanya sekedar kedok saja dia itu, ya, sok alim, sok suci. Mungkin ada orang yang seperti itu. Kalau seandainya betul orang tadi awalnya memang jelek, namun sekarang dia menjadi orang yang baik, kenapa? Al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Al-ibratu bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang dijadikan patokan, pegangan adalah kamalun nihayah. Sempurnanya orang di ujungnya, di akhirnya, bukan kurangnya, bukan jeleknya di awalnya. Berapa banyak orang melalui hidupnya, awal kehidupannya dengan kejelekan. Para sahabat Nabi, terutama sahabat-sahabat yang sudah sepuh, kebanyakan dari mereka melalui hidupnya dengan alam jahiliyah, menyembah berhala, mengikuti adat istiadat jahiliyah. Kemudian ketika datang Islam dan keimanan sudah merasuk pada kalbu mereka, apa yang mereka dulu lakukan dari amalan jahiliyah kemudian lenyap. Intinya hasad, iri yang diikuti dengan keinginan agar nikmat tadi hilang dari orang lain, ini merupakan sifat yang tercela yang ada pada seorang. Dan semua kita, baik laki atau perempuan, tua atau muda, semuanya memiliki potensi untuk hasad, untuk memiliki sifat ini. Siapapun, seorang ustadz misalnya, dia mungkin saja akan iri. Kenapa ya, kalau pas taklim saya yang datang cuma 3, 2, ya, 1, kalau fulan itu penuh. Mungkin dia ada rasa apa? Hasad, ya kan? Kalau ada mengatakan, apa mungkin orang yang solih, apa mungkin orang yang baik terserang oleh sifat atau penyakit hasad? Hal ini pernah ditanyakan oleh sebagian salaf. Apakah orang soleh itu bisa, ya, terkena sifat hasad? Dijawab, begitu cepatnya Anda lupa dengan ayat-ayat Allah. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu orang-orang soleh aslinya. Namun ketika mereka merasa bahwa Yusuf kok kayak lebih dicintai oleh ayahnya ketimbang mereka, padahal itu hanya perasaan saja, ya kan. Baper mereka, terbawa perasaan. Akhirnya mereka memberdaya Nabi Yusuf, kemudian mereka membawanya di suatu tempat dan melemparkannya ke dalam sumur. Mereka orang-orang yang aslinya orang-orang saleh. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ma khala jasadun min hasad, lakinnal karima yukhfih wal la'ima yubdi." Kalau bahasa kita, semua orang berpotensi untuk, ya, timbul darinya sifat hasad. Tidak lepas jasad tubuh siapapun dari sifat iri dengki. Hanya saja orang kalau itu mulia, sifat tadi tidak akan dimunculkan, ya. Dia tahan, dia, ya, berusaha untuk menghilangkannya. Wallahi mayubti, sedangkan orang yang jelek perangainya, hasadnya itu, iri dengkinya itu ditampakkan, diwujudkan. Jadi semua orang, baik dia alim atau tidak alim, solih tidak solih, dia punya, memiliki potensi untuk hasad. Ma khala jasadun min hasad, lakinnal karima yukhfih wal la'ima yubdih. Ya. Semua jasa, semua orang, semua tubuh berpotensi untuk memiliki sifat tersela ini. Hanya saja orang yang mulia dia akan sembunyikan, sedangkan orang yang jelek akan dia tampakkan. Kemudian hasad juga dalam perkara duniawiyah. Seorang bisa jadi diberi nikmat oleh Allah SWT dengan sebuah nikmat, kemudian orang yang melihatnya, orang yang mendengarnya tidak suka. Kenapa dia lebih lancar rezekinya dari saya? Ya. Sehingga terkadang dia melakukan cara-cara yang tidak baik. Ada kalanya memfitnah, bahkan ada kalanya dia datang pada dukun agar toko tetangganya ini, ya, bagaimana orang tidak datang kepada dia, sedangkan ya agar supaya orang-orang datang ke tokonya kemudian tidak ke toko tetangganya. Bahkan ada yang sampai tingkatan mengirim orang untuk membunuh orang yang diiri, dan ini terjadi. Terlebih dalam perkara dunia, ma'asyiral muslimin, persaingan hidup yang semakin ketat, yang mungkin lapangan pekerjaan yang semakin sempit, sehingga at-tasabuq fid dunya, ya, perlombaan dalam meraih dunia ini mengakibatkan orang saling sikut. Kata ulama, dunia itu sempit sedangkan akhirat itu luas. Makanya Allah mengatakan fastabiqu al-khairat. Kalau mau berlomba-lomba itu dalam perkara akhirat, luas itu akhirat. Sedangkan dunia itu sempit, peminatnya banyak, otomatis di sana akan ada saling sikut-menyikut. Anda bisa bayangkan ya, kalau sesuatu itu sedikit sementara peminatnya banyak, apa yang terjadi? Saling sikut menyikut, saling sikat menyikat. Adapun al-akhirah wasi'ah, akhirat sangat luas. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Ketika Rasul di tengah-tengah pasukannya, belum memberi semangat pasukannya dengan mengatakan kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, berdirilah kalian, bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berdiri seorang sahabat, mengatakan ya Rasulullah, bakhin, jannah arduha samawati wal ard, bagus, surga seluas langit dan bumi. Heran dia. Orang kalau dia punya misalnya, ya di sinilah telah di Purbalingga dia punya, taruhlah tanah ya 10 hektar, mungkin sudah dikatakan tuan tanah ya, orang apa? Kaya lah ya. Hadza ya seorang memiliki ya istana beserta perlengkapannya, kebun beserta keindahannya, seluas langit dan bumi, tidak terbayang. Orang tadi, sahabat tadi mengatakan bakhin ya Rasulullah. Bagus, sip sekali wa Rasulullah. Kata Rasul, apa yang menjadikan kamu mengatakan bakhin? Bagus. Kata dia, tidak wahai Rasulullah, kecuali saya kepengin termasuk orang yang mendapatkannya. Kata Rasul, Anda termasuk orang yang akan mendapatkannya. Ketika peperangan sudah berkecamuk dan sahabat ini di tangannya ada sekian buah korma yang sedang dia makan, dia pun berpikir, kalau saya akan masuk surga harus menghabiskan korma-korma ini, terlalu lama saya akan masuk dalam surga. Fa'alqa tilka tamarat fataqaddama faqatala faqutil. Dia pun melemparkan korma-korma tadi, kemudian dia maju, kemudian terbunuh. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendorong para sahabat, memantik jiwa juang mereka, bukan dengan Rasul menjanjikan kedudukan, bukan pula menjanjikan harta, yang dijanjikan adalah jannah, yang dijanjikan adalah surga. Dengan ini mentalitas para sahabat langsung terangkat, semangat juang mereka kemudian bangkit dan tumbuh. Seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirat itu luas. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ammad dunya fa innaha dayyiqah qalilah. Adapun dunia maka ia sempit sedikit, sementara peminatnya banyak. Dan Anda tentu faham, ketika sesuatu banyak peminatnya sementara sedikit, apa yang terjadi? Akan saling sikut menyikut dan sikat menyikat. Orang yang iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sebenarnya dia adalah adu nikmatillah. Dia adalah musuh terhadap nikmat Allah. Dia adalah orang yang tidak ridho dengan takdir Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membagi-bagi ma'isyah mereka dalam kehidupan dunia ini. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Wa narfa'u ba'da wa narfa'u ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami yang membagi ma'isyah, penghidupan ya, manusia. Dan kami angkat sebagian di atas yang lainnya, seperti itu. Untuk kestabilan hidup, Allah jadikan ya ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semuanya kaya, rusak itu. Kalau semuanya miskin pun tidak akan berjalan. Justru bentuk keseimbangan dari Allah SWT terhadap kehidupan manusia. Allah memberikan keseimbangan. Di sana ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau semua orang kaya semua, bingung. Ya. Kalau semua orang itu kaya semuanya, misalnya ada genteng ya, yang jatuh, ada kemudian terjadi masalah pada ya, pembuangan air. Siapa yang membetulin? Semua orang kaya ya kan, dia sendiri gak mau. Orang lain juga sama. Ya. Tapi ketika memang ada yang kaya, ada yang miskin, seperti itu. Ada keseimbangan hidup. Kalau gak ada orang sakit, dokter mumet ya kan. Ya, siapa yang berobat pada dia? Ya, sementara itu pemasukannya. Nah, seperti itu. Allah SWT jadikan kehidupan seperti itu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya, ada yang tidak punya. Ya, orang yang punya jangan sombong, orang yang tidak punya jangan kemudian hasad. Ya. Orang yang hasad sebenarnya, orang yang iri dengki sebenarnya dia sendiri sedang ya, menimpakan penyakit kepada dirinya sendiri. Anda tidak akan dapatkan ya orang yang hasad itu tenang ya, bawaannya itu sedih, bawaannya selalu emosi, bawaannya itu selalu suudon sama orang, seperti itu. Tapi orang ya yang hatinya tidak hasad pada orang lain, ya orang mendapat nikmat, ya alhamdulillah orang dapat nikmat. Sedangkan dia gak ada nikmat, jadi dia sabar. Nah seperti itu. Ya. Dia tidak akan ya kemudian iri, dengki kepada orang lain. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ada dua hal yang bisa menghalang-halangi hamba untuk segera menuju ridwanullah. Ada dua perkara yang menjadi hambatan untuk dekatnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dua hambatan ini harus kita singkirkan. Agar kita sampai kepada Allah jalla wa'ala. Agar hati ini dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua hal tadi barakallahu fikum. Asyahawat wa syubuhat. Asyahawat. Perkara-perkara yang disukai oleh jiwa ini padahal itu bertentangan dengan aturan agama. Hasad termasuk. Hasad termasuk syahwat. Seorang memperturuti keinginan dirinya yang dilarang oleh agama. Yang kedua adalah asyubuhat. Hal-hal yang menjadikan hati seorang itu ragu dengan agama ini. Hal-hal yang menjadikan seorang itu tergoyah agamanya, tergoyah prinsipnya. ketika seorang telah bersih dari ya syahwat dan syubhat, maka hatinya akan jernih, tubuhnya akan mudah digerakkan menuju tempat-tempat ibadah, hatinya pun mudah untuk mengingat-ingat Allah. Orang yang seperti ini akan diberi keajaiban. Kata Ibnu Qayyim, "Idza suqiya al-qalbu bit-tafakkuri wa nuqiya min ad-daghli ra'al ajaiba wa ulhima al-hikmata." Jika jiwa seorang hamba suqiya, disirami dengan tafakkur. Tafakkur memahami ya Al-Qur'an, maya sunnah, memahami kebesaran Allah. Wa nuqiya min ad-daghal, dan dibersihkan jiwa ini dari karatnya, dari kotoran. Ra'al ajaib wa ulhimal hikmah. Jiwa yang seperti itu akan melihat keajaiban-keajaiban. Apakah keajaiban? Apakah dia lihat dedemit? Bukan. Ra'al ajaib, ya dia akan melihat ya tentang bagaimana hikmah Allah SWT ya dalam mencipta makhluknya. Dia akan dimudahkan, dia akan ya melihat kemudahan-kemudahan dari Allah SWT dan diberi al-hikmah, kata-kata yang keluar darinya, kata-kata hikmah yang bijak, yang membawa manfaat di dunia wal akhirah. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah, penyakit yang menimpa manusia ada dua macam, penyakit lahiriah dan penyakit batiniah. Penyakit lahiriah tugasnya para dokter, para tabib, para medis. Sedangkan penyakit hati tugasnya adalah tabibul qulub. Ranahnya para ulama dan ahlul ilmi. Kalau seorang dia merasa tubuhnya tidak nyaman, ada dari organ tubuhnya yang ya sedikit error, dia akan bergegas ya untuk mengobatinya. Dia akan datang ke apoteker, dia akan datang ke dokter, datang ke rumah sakit. Karena apa? Kalau sakitnya dibiarkan, khawatir akan ya parah. Kalau parah ya nanti dia akan ujung-ujungnya, kalau orang sakit parah ujungnya apa? Mati ya kan, kalau mati sudah. Sehingga banyak sekali rumah sakit berdiri di ya di belahan bumi ini. Mau dari kelas yang termewahnya sampai yang apa? Terendahnya. Ya, semuanya ada. Dan semuanya ramai. Semuanya ada orang yang ya memasukinya, banyak peminatnya. Namun untuk penyakit yang satu ini, penyakit kulub, penyakit hati, mana ya mereka-mereka yang berusaha untuk mengobatinya? Kita mungkin enggak berbicara rumah sakit besar, bengkel rohani lah. Bengkel itu kan enggak banyak kecil ya kan. Ya, bengkel rohani. Orang berusaha untuk mengobati penyakit hatinya, jarang. Padahal penyakit fisik ya kalau enggak sembuh di dunia, kalau mati akan sembuh. Orang dia punya penyakit paru yang kemudian enggak sembuh, ketika mati sembuh dia. Ya. Tapi untuk penyakit yang satu ini, penyakit hati, hasad dan semisalnya, kalau enggak sembuh di dunia akan dibawa sampai alam kubur, sampai dibawa menuju alam akhirat. Ya, manusia hanya ngerti yang zahir dari kehidupan dunia. Yang diperhatikan adalah penampilan, yang diperhatikan adalah kesehatan fisik, sementara kebersihan hati, sucinya jiwa dari sifat yang tersela, jarang diperhatikan. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Yang mereka kenal, yang mereka tahu adalah yang nampak jelas cetho dari kehidupan dunia. Sedangkan perkara akhirat alih mereka, lupa mereka. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Berilah hati kami perhiasan dan perhiasan iman. Karena perhiasan ada dua macam. Pepaes ada dua macam. Zinatun zahirah wa zinatun batinah. ya, perhiasan yang menghiasi lahiriah seorang dan perhiasan yang mempercantik hati seorang. Takwa, iman, akhlakul karimah, ini semua ya min zinatil qulub, ya dari hal-hal yang menghiasi diri seorang. Kemudian di sana ada hal yang dikecualikan dari hasad, dari iri yang dilarang. Dan sebelumnya bahwa hasad ini adalah sifat iblis dan sifatnya orang Yahudi dan kaum musyrikin. Bahkan kata sebagian ulama, dosa pertama yang Allah dimaksiati dengannya adalah dosa hasad, dosa iri dengki. Yang muncul dari iblis ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, yang malaikat pun waktu itu tidak diberi ilmu yang diberikan kepada Adam, maka Allah yang memerintahkan para malaikat itu sujud penghormatan pada Adam. Yang iblis waktu itu ikut pada rombongan malaikat beribadah bersama mereka. Ketika disuruh sujud, aba wastakbar. Iblis sombong. Iblis menolak. Dia merasa lebih mulia daripada ya Adam. Orang baru datang kemarin kok saya harus tunduk pada dia. Ya. Orang dicipta dari tanah, saya dari api, saya lebih mulia dari Adam. Ya subhanallah. Dari sisi apa? Ya api lebih mulia dari tanah. Apa orang bangun rumah di atas api? Orang mau bersok tanam dalam api? Orang mau buat jalan dalam api? Tidak. Orang dia akan ya buat rumah di atas tanah, membangun jalan di atas tanah, ya berkebun di atas tanah. Jadi hasad, ya iri dengki yang muncul dari iblis inilah ya sifat yang sangat tercela yang dengannya Allah ya dimaksiati oleh iblis. Kemudian kedua, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terkenal mereka itu saat hasad. Allah SWT mengatakan ya, ketika menyebutkan bagaimana orang-orang Yahudi dahulu kalau perang dengan orang-orang Arab, kalau mereka itu kalah perang, mereka mengancam, awas nanti akan muncul di akhir zaman seorang nabi ya, yang dimaksud Muhammad bin Abdullah. Karena ada dalam Taurat, ada dalam Injil, nanti dia akan ya mengalahkan kalian. Mereka yakin, percaya dengan ya adanya Nabi Muhammad yang akan muncul waktu itu, karena mereka baca kitab. Bahkan mereka mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, bahkan lebih mengenal sifat Nabi daripada anaknya sendiri. Kenapa lebih mengenal? Kata sebagian masyayikh, karena bisa jadi kalau anaknya itu mungkin istrinya selingkuh, bisa jadi ini bukan dari hasil dia. Tapi kalau itu dari At-Taurat, mereka percaya itu dari firman Allah SWT. Ya dari firman Allah SWT. Namun subhanallah, ketika Rasul di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, Rasul penutup, yang mereka harapkan muncul dari Bani Israel, ternyata muncul dari Bani Ismail. Dari keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Ya. Falamma ja'ahum ma'arafu 'arafu kafaru bih. Tatkala Rasul yang mereka tunggu-tunggu datang, ternyata bukan dari tengah-tengah mereka, kafaru bih. Mereka mengkufurinya. Tidak ada yang mengkufuri. Ya. Tidak ada, tidaklah mereka mengkufuri, mengingkari dan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kan hasad. Loh, kenapa kok Muhammad bin Abdullah turun atau munculnya dari tengah-tengah orang Arab, bahkan musuh kami, kata mereka. Ya, subhanallah. Ya. Seperti itu bahwa Allah taala rahmatnya luas. Siapa yang membatasi bahwa Nabi harus ada di tengah-tengah Bani Israel? Allah bisa saja munculkan orang yang hebat, ya. Bahkan di tengah-tengah orang yang tidak terbayang, ya, ternyata muncul dari mereka orang-orang yang hebat. Ya. Orang Yahudi hasad. Hasad terhadap ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari pembahasan atau penjelasan tadi kita ya semuanya tahu bahwa hasad adalah penyakit hati yang harus kita obati. Sifat yang tercela yang siapapun bisa terkena dengannya. Yang alimnya, yang jahilnya, yang lakinya, yang ya perempuannya, yang kayanya, bahkan yang miskinnya bisa. Karena memang ini sifat atau penyakit bisa menimpa siapa saja. Maka dahulu dikatakan penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Kita mengantisipasi. Mengantisipasi diri agar sifat ini jangan sampai merasuk pada kalbu kita. Dengan kita banyak membaca ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah tentang ancaman bagi orang hasad. Kita membaca ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah tentang al-imanu bil-qadai wal-qadar. Mengimani takdir Allah. Kita juga percaya bahwa semua yang ada di alam semesta ini semua di bawah kendali Allah, di bawah aturan Allah. La rada bil-qadai. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada dua hal yang dikecualikan. Hasad, iri yang dibolehkan. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi tsnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad, tidak ada iri kecuali pada dua perkara. Artinya iri itu tidak boleh. Hasad itu perkara yang tercela kecuali pada dua perkara. Itu seorang yang Allah beri dia harta, lalu dia pergunakan hartanya untuk hak. Dan seorang yang Allah beri dia hikmah, yaitu ilmu, kemudian dia memutuskan dengan ilmu tadi dan mengajarkan ilmu tadi. Muttafaqun alaih. Dua hal ini yang boleh kita hasad. Namun hasad yang dimaksud di sini adalah al-ghibtah. Bukan menghendaki nikmat yang ada pada orang itu hilang, tidak. Yang ada adalah kita kepengin mendapatkan seperti yang didapat oleh fulan. Menginginkan apa yang didapatkan oleh orang lain itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya itu baik, ada sifatnya mubah, ada sifatnya tercela. Kalau misalnya ada orang, masya Allah, dia kuat, kekuatannya kok dipakai untuk ya sholat, untuk apa namanya membantu masyarakat, kita iri, ya Allah, kalau saya punya kekuatan kayak dia, ya saya kepengen ya sering-sering menghadiri daurah, sering menghadiri taklim. Nah, ini bagus ya seperti ini. Jadi kalau ada orang ya melihat orang lain, wah, orang ini ya ditakuti oleh orang, karena apa? Dia ini tidak ada yang bisa melawannya. Siapapun yang istilahnya bermasalah dengan dia, dipukul oleh dia. Kemudian dia katakan, kalau saya punya kekuatan kayak dia, orang-orang yang enggak suka dengan saya tak pukuli seperti dia bisa mukuli. Ini enggak boleh. Ini menginginkan sesuatu tapi yang sifatnya maksiat. Ya. Coba kalau saya itu Ya masih muda kayak fulan, saya akan joget kayak fulan. Nah, ini enggak boleh ya seperti itu, ya kan? Ini ya mengharapkan sesuatu yang sifatnya maksiat. Ya. Kalau yang sifatnya mubah, saya enggak pengin loh punya motor. Ya, pengin aja. Ya. Biar ke pasar gampang, ke tempat taklim gampang. Ya. Ya, biasa saja punya motor ya fulan. Ya. Ini mubah yang seperti ini. Ya. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh orang lain yang bernilai ibadah, nih dua hal tadi diantaranya. Kita melihat ada orang diberi oleh Allah harta. Kemudian harta tadi dipakai untuk kebaikan. Untuk proyek-proyek ya akhirat. Untuk wakaf masjid, membantu ya lancarnya taklim, untuk ya untuk hal-hal yang baik. Ya. Menyantuni al-fuqara wal masakin. Kita pun kepengin, ya Allah, kalau saya punya duit kayak fulan, ya bagi-bagi pada orang fakir. Ya Allah, fulan itu apa namanya, bisa ya wakaf untuk masjid. Ada iri, iri yang seperti ini boleh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan infak kepada para sahabat, sebagian sahabat waktu itu enggak punya fulus, enggak punya uang. Sebagian sahabat langsung mereka ya bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, sahabat-sahabat yang enggak punya ini ya, enggak kepengin kalau ya ternyata saudara-saudaranya bisa beramal, dia enggak bisa beramal, dia pun langsung pergi ke pasar. Mereka-mereka yang enggak punya fulus ini, enggak punya uang untuk infak ini, pergi ke pasar. Menjadi kuli dadakan, kuli angkut. Ya, membawa bahan makanan dan yang lainnya. Kemudian dari ini dapat upah. Ya, dari upahnya kemudian sebagian untuk mencukupi dirinya dan untuk diinfakkan. Enggak ingin kalau orang lain beramal kemudian dia tertinggal. Ini namanya at-tasabuq fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Di tengah-tengah sahabat ada orang yang terkenal sabaq fi kulli khair. Selalu awal dalam kebaikan. Siapa dia? Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika Rasul selesai salat subuh, Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa pada pagi hari ini yang berinfak, bersedekah? Kata sahabat, ya Rasulullah, kita baru selesai salat. Belum saja kita beranjak dari tempat salat, bagaimana kita sedekah? Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Tadi ketika saya berangkat ke masjid, ya, kemudian di jalan ada pengemis, ya, meminta-minta, kemudian saya mengambil sepotong roti milik anak saya Abdurrahman, kemudian saya berikan kepada pengemis tadi. Rasul bertanya, siapa yang pagi hari ini menjenguk orang yang sakit? Kata sahabat, ya Rasulullah, kita ini baru selesai sholat. Ya. Belum beranjak di tempat sholat, gimana kita kan jenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Ingat ya, Abu Bakar kita jawab itu bukan pamer, bukan apa, karena ini Rasulullah yang bertanya wajib dijawab. Istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum. Jangan salah nanti dalam memahami kisah ini, ya. Ini adalah permintaan dari Rasul, pertanyaan butuh jawaban. Istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum. Jawab panggilan Allah dan Rasulnya kalau ya mengajak kalian, bertanya kepada kalian. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tadi ketika saya berangkat ke masjid, saya diberitahu kalau fulan itu sakit. Sembari saya berangkat ke masjid, saya sempatkan untuk mampir ya di rumah fulan yang sakit. Bayangkan, apa ada kayak Abu Bakar? Sampai Umar pun ngancem. Ngancem apa dulu sebentar? Mengancam, pokoknya hari ini, kata Umar, saya akan kalahkan Abu Bakar. Selainnya Abu Bakar kalau infak itu selalu yang paling besar. Dia datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza nisfu mali ushiduka annahu lillah. Ya Rasul, ini separuh dari harta saya jadikan Anda sebagai saksi, ini lillahi taala, diinfakkan. Separuh harta banyak atau sedikit? Kalau orang punya 1 miliar, setengah miliarnya berapa? Hah? 500 juta diinfakkan, banyak? Banyak, setengah harta loh. Umar termasuk orang kaya. Setengah loh. Ya. Setengah harta, luar biasa. Dengan harapan, dah gak ada hari itu yang paling besar infaknya sudah dia. Abu Bakar kalah. Ternyata subhanallah, bagaimana Allah gerakan nanti Abu Bakar, ternyata Abu Bakar datang membawa jami'a umali, seluruh hartanya. Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Saya persaksikan Anda ya bahwa ini lillahi taala. Kata Rasul, kepada siapa kau tinggalkan anak dan istri kamu? Kau diinfakkan semuanya. Kata Abu Bakar, taraktuhum billahi wa li rasulih. Saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Dan belum pernah kita membaca dalam sejarah, belum pernah membaca dalam sejarah, orang berinfak dengan seluruh hartanya, kemudian dibolehkan sudah Abu Bakar. Wallah alam. Bahkan kita Sa'ad ibn Abi Waqqas ingin berinfak dengan seluruh hartanya, Sa'ad dilarang. Separuh pun tidak, baru sepertiga. Pun harus mengatakan as-sudus wa as-sudusu kathir. Sepertiga itu banyak. Hayangkan. Setelah itu Umar mengatakan sudah. Setelah ini saya tidak akan bisa menyangi Abu Bakar. Ini namanya at-tasabuq fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika perang Tabuk, perang yang muslimin menghadapi musuh yang besar, jarak tempuh yang sangat jauh, padang pasir yang membentang, panas yang membakar, kondisi paceklik, wah sekian banyak kesulitan-kesulitan, mereka harus menghadapi musuh. Disinilah terlihat bagaimana para sahabat yang kaya, kayak Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, datang membawa sekian banyak dari harta untuk diinfakkan fisabilillah. Itu ternyata belum mencukupi. Bahkan sahabat ada yang satu kuda untuk bergantian tiga orang. Datang beberapa orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ji'na litahmilana. Kami datang kepada Anda agar Anda membekali kami. Kata Rasulullah, ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak dapatkan sesuatu yang untuk membekali kalian. Nangis mereka. Tawallaw a'yunuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Surat apa? Surat? Ya, surat tentang ini. Menyafat. Ya, peristiwa perang Tabuk itu banyak disebutkan dalam surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah. Naam, surat At-Taubah. Ya. Mereka ya menangis. Berlinang air matanya disebutkan Al-Qur'an ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk mengelilingi mereka. Mereka orang yang tulus. Mereka pun iri saudara-saudara mereka bisa berangkat berjihad sementara mereka tidak punya. Menangis mereka. Orang-orang seperti ini meskipun tidak berangkat, tapi pahala terus menyertai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sebuah perjalanan mengatakan inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qatatum badian illa syarakukum bil ajri. Tidak, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, tidaklah kalian melintasi sebuah perjalanan, kalian menyeberangi ya sebuah lembah, kecuali mereka ikut dapat pahala seperti kalian. Mereka tertahan karena uzur. Kayak tadi di antara sahabat yang tidak ada bekal sehingga tidak bisa berangkat perang Tabuk, mereka menangis, meneteskan air mata. Ya kenapa saudara-saudara kami bisa berangkat sementara kami tidak bisa berangkat? Menangis mereka. Orang-orang seperti ini ya, pahala terus menyertai mereka. Meskipun mereka tidak beramal, mereka punya niat untuk beramal. Lihat pentingnya niat fil khair. Niat dalam kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang diberi oleh Allah ilmu, kemudian ilmu ini ya diamalkan, diajarkan, kita iri. Ya Allah, kalau saya punya ilmu kayak fulan, ya saya akan mengajari orang kayak fulan. Dua orang ini, dua jenis orang ini kita iri kepadanya. Yang satu, memberi manfaat pada masyarakat dengan hartanya, sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka itu tercukupi. Ya. Dan proyek-proyek akhirat ya, tercukupi dengan harta orang tadi. Ada yang ini memberi manfaat pada masyarakat dengan ilmunya sehingga mereka terbimbing ya dalam perkara agama mereka ya, mereka terbimbing ya menuju jannatullah, surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sepertinya kita iri kepadanya. Ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah meninggal waktu itu dia beliau masih muda. Dia pun mengajak seorang dari Ansar untuk menimba ilmu bersama dia. Ayo kita menimba ilmu selagi para sahabat masih hidup. Ternyata jawaban orang Ansar tadi seperti ini. Ya, untuk apa kita menimba ilmu sementara para sahabat mutawafirun, para sahabat masih banyak, enggak akan butuh pada kita. Akhirnya orang ini ditinggal oleh Ibnu Abbas. Ya, disuruh menimba ilmu lah jawabannya seperti itu. Ya. Betul para sahabat itu banyak, tapi mereka sudah tua. Dengan berlalunya waktu kemudian mereka meninggal. Ya. Estafet ilmu harus terus berlanjut. Ya. Kalau orang punya prinsip kayak tadi, bubar nanti. Sama dengan kalau dulu nenek moyang kita punya prinsip, ngapain saya nanam pohon kelapa, paling-paling saya enggak pernah apa? Merasakan hasilnya. Kalau prinsipnya gitu, kita ini anak cucunya mungkin enggak merasakan pohon kelapa, mungkin buah kelapa. Ditinggal Ibnu Abbas, siapa semangat dalam menimba ilmu. Sampai kemudian para sahabat pada meninggal, Ibnu Abbas tumbuh dewasa dan dia menjadi habrul hadil ummah, orang yang alim di tengah-tengah umat ini, ya. Kemudian dia pun punya majelis. Orang-orang pun datang pada dia. Ya. Kemudian orang Ansar yang tadi diajak menimba ilmu, dia pun baru menyesal. Ya, seperti itu menyesal biasanya di akhir. Ya, benar ini Ibnu Abbas. Dulu saya ketika diajak menimba ilmu, saya beralasan, ngapain kita menimba ilmu, sahabat masih banyak. Sekarang para sahabat sudah pada meninggal. Ya, yang dulu kecil sekarang ya besar, yang dulu tidak dibutuhkan sekarang dibutuhkan. Sama dengan kalian wahai asy-syabab. Sekarang kalian kecil, sekarang kalian mungkin belum dibutuhkan, ya. Tapi masyarakat menanti menunggu kepulangan kalian membawa ilmu dari ma'had ini. Ya. Jadilah kalian ya pembawa cahaya yang insyaallah ustaz-ustaz kalian pun ikut mendapatkan pahala dari ya kesempatan kalian nanti ketika kalian menyampaikan ilmu. Kalian belum dibutuhkan sekarang, besok dibutuhkan. Ya, insyaallah. Karena sekarang kecil, besok akan jadi orang besar. Semangatlah, ya. Kita iri dengan para ulama kita iri dengan para masyayikh kita, ya. Yang mereka bisa menyampaikan ilmu, yang mereka bisa memberi faedah. Ya. Kita semangat dalam menimba ilmu ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.